Setong Korintus bab 15. Bon semakin dan taretan, ngiring kae muti pole kabur bagus dari Allah seeber tak aki kaule kesampian lambok kaisa. Sampian narima kabar genika, ben parcaja ka Almasih pola na kabar bagus kaisa. Mon sampian koko neku ipon apa seeber tak aki kaule genika, kabar bagus genika tantoma selamat sampian. Kajabe namun sampian parcaja tapi tak ngerti. Ponapa si epanapa kaule kesampian engki panika, si ampon etarema kaule juga. Si paling penting, akadi si esebutaki e dalam Alkitab, kaule ampon manapa kesampian je Almasih sede polana satu sana sampian sarang kaule sedaja. Je salerana ampon eko buragi, nanging pas epaudi pole, eare si kapeng telok. Geni kejugan esebutaki dalam Alkitab. Kaule maringi oning jugan kesampian. Jo Almasih epaudi pole genikah ngaton jugan kapi terus. Bensa ampona genikah karasul sedubulas oreng. Saampona genikah salerana ngaton pole kerit morete. Sebenyakna lebih dari 500 oreng sekaleresan bode esetong kenangan. Kabenyaan dari reng oreng genikah semakin kiodi. Seatinggal tunya namung sakoni. Saampona genika Almasih ngaton jugen ka Yakobus, ben saampona genika kasedajana para rasul. Dibudi ketibi Almasih ngaton jugen ka kaula, kaula penika akati bebaji selahir tak napak bektonah. Kaula penika rasul Agusti Isa sepaling mabo. Kaula tak pantas esebut rasul, sabab kaula ampon ngani aja jemaat Allah. Nanging pola narahmat Allah, kaula dati akati kaula semakin penika. Bentak parcoma alanya pora kaula, lamalah kaula sealakon lebih berat dari sul-rasul lainah. Nanging salersa genika beni ehtiar kaula. Genika ehtiara Allah setarisna ka kaula, ben sealam paki lelakon asar kaula. Dati dari pasera asau sambian narima kabar bagus genika, dari kaula otabene sul-rasul lainah, genika beni perkara. Sepenting engki panikah, kaula sedaja aberta aki kabar bagus genika kesampian, ben sampian parcaja. Mon se berta aki kaula genika, kabar je Almasih ampon epaudi pole dari sedana. Apa-apa mi bede yantarna sampian se adebu, je oreng mateh tak kera epaudi pole. Mon leres oreng mateh tak kera epaudi pole, genika artena Almasih jugen tak epaudi pole dari sedana. Ben mon saumpamana Almasih tak epaudi pole dari sedana, tadak kunana kaula sedaja bertaaki papon apa. Ben tadak kunana sampian parcaje. Sabab ka parcaje na sampian genikah tadak desarah. Kong langkong, nyatah je kaula sedaja panikah lecek parkara Allah. Sabab kaula sedaja bertaaki je Allah ampon mau di pole Almasih dari sedena. Mangkana Allah tak mau di Almasih pole, genikah mon pacet leres orang mateh tak epau di pole. Sabab mon orang mate tak epau di pole, Almasih juga tak epau di pole dari sedena. Ben mon Almasih tak epau di pole, kapar caje na sampian comangen angen maloloh. Genika artena sampian ki bede edelum kabedean tusah, ben tak keduan pangarben papan apa sakale. Genika keduan arte juga, jaring orang Kristen si ampun sedah, juga tak keduan pangarben. Mon pangarben na sampian sarang kaulis deja, namung abotes ka odik na sampian sarang kaulus deje etunya penika. Sampian sarang kaulus deje penika sepaling palang. Nanging nyata na Almasih ampone paodik pole dari sedena. Genik keminang ketanggungan jaring orang si ampon sedah bekal epaodik epole. Sabab pateh masuk ke dunia kalaban perantaraan na setong orang. Sapanika jugen odik pole dari mateh eparing aki kemanosa kalaban perantaraan na setong orang jugen. Manusia sedajana mateh pola na termasuk setong golongan sarang Adam. Sepeneka jugen sedajana bekal epao dieh pola na termasuk setong golongan sarang Almasih. Nanging seniap orang bekal epao dieh pole minorot giliranah. De adek na Almasih. Saampona genika deki ebek to salerana rabu pole. Nyosol giliran areng orang setamasok keagungan Almasih. Saampona genika pas kiamat. Ebek to kenika Almasih bekal makala as sedajana pemerintahan, sedajana kokobasaan, ben sedajana kakuaden. Saampone geni kasalerana bekal mesra agi kekobasaan naminang karato. Ka ala rambana sampian sarang kaulis daja. Almasi kotu terus marintah kanto sedajana mosona almasi sarang ala epat telok ka almasi. Moso sedibudi ketibi se epat telok ke engki panikah pateh. E dalam Alkitab e sebut lagi sepenikah. Ala ampun matelok sedajana kaselerana. Terang cek se empaksot sarang sedajana. Geni ketemaso ala tibi se matelok sedajana ka almasih. Nanging saampun sedajana epat telok kebebana pemerintahan almasih. Salerana tibi engki panikah potrana ala. Bekal matelok kesalerana tibi ka ala seampun matelok sedajana ka almasih genikah. Ben ala tibi bekal marenta asdejana. Mon orang sete tak epaudi pole. Apa napa mik bade orang se ebaptis ka angkui orang mate. Pun apa parlona genika. Mon orang mate pacetak kera epaudi pole. Apa napa ring orang genika mik ngalakoni genika. Ben eka baya pun apa mik kaules deja. Poron ngadepi bebaja rostrosan. Tandari tan. Sabenari kaula kuat nanggung kasosaan pola na kaula gumbira ning ngale odik na sampian sedaja. Pola na sampian parcaja ka Gusti Isa Almasih. Mon genika perak dari kaporloana manusia maloloh. Pon apa ontonga kaula aperang akadise ngadepi run-burun alas gelek ekota Efesus penikah. Mon oring mate pacetak epaudik pole. Lebih becek sampian sarang kaula sedaja atorok paribasan penikah. Tore erdaeran sarang nom inoman, beneng senengan, sabab lakune sampian sarang kaules daja, bekal matia. Sampian cek ekening cokoco, akan ca sarang ring oreng si tak saya marosak ahlak si bagus. Tore semangken emot, bence agabai dusa pole, mas tene sampian todus, sabab iantarana sampian ki bode si tak oning ka ala. Oleh tetih bode siatanya. Beremah orang mateh epaudi pole. Kanta apa betina salana epaudi pole jiria. Micek buduna. Mon sampian naman biki edelim tanah. Biki genika tak kera tombu sabuluna biki genika mateh dimin. Ben biki seetaman sampian edelim tanah genika. Oleh teti bikina gendum otaba biki laina. Bikina ni bini genika meloloh. Beni taman nanah seetombu deki. Ala tibi semaringana bengon kabiki genika, seminorot panggeliena saya, kangkui tamenan genika. Saniap biki ampon etantuaki sarang ala, kati penapa bengonah tamenana beng sebeng. Badana lok mahlok seanya betak sedajana pada. Manosa andik bengona badan tibi, tiling ban keban badana benian. Nok manok benian pole, bengkok cukok benian pole macam badana. Sepenika cukan rang barang sebada elange, sarang sebada ebumi. Rang barang sebada elange, keduan kabagus senah tibi. Benrang barang sebada ebumi, sepenika cukan. Kabagus senah areh, tak pada sarang kabagus senah bulan. Tang bintang cukan andik kabagus senah tibi. Lamalah kabagus senah bintang sesetong, tak pada sarang bintang lainah. Sepani kecukkan kepada anak ring-ring mati seepaudik pole. Badan seekobur genika badan sebisa bucok. Nanging badan sepaudik pole genika badan se tak bisa rosak. Ebek to badan genika ekobur lagi. Badan genika cuba bentadak kakuatena. Nanging ebek to epaudik pole. Dati badan sebagus sarang kuat. Ebek to ekobur lagi. Badan genika badan sedari dunya. Nanging saampona odik pole, beten genika beten peparinga rona ala. Bada beten sediri tunya, ben bada beten sediri ala. Dalam Alkitab, sebutaki sapanikah. Manosa sedi ada, ia Arya Adam. Deti makhluk seodik. Nanging Adam sedi budi, engki panika roh seaparing odik. Sedateng keada sejasmani, benisi rohani. Serohani datang jeng budian. Adam sekapeng setong eka geboy dari tanah. Nanging Adam se nomor dua asalah dari suarga. Reng orang dunia peneka akadi Adam sekapeng setong. Seebedi dari tanah. Nanging reng orang suarga akadi salerana serabu dari suarga. Akadi sampian sarang kaulus daya peneka pada sarang Adam seebedi dari tanah. Pagi bekal dia akan disalerana se dari sorga kaisa. Maksud kau le tantaretan sepenikah. Beden se eka gebay dari darah sarang daging tak bisa masuk ke dunia na ala si anyar. Ben beden se bisa mateh tak bisa dedi langkeng. Tetene rosia penikah. Tak sedajana sampian sarang kaula sedaja penikah matiah. Nanging sampian sarang kaula sedaja bekal au be'ah. Parkara genikah bekal kadediana dadegan e dalam bakto sapar ngedep e bakto tarompet e pamunyi di budina. Sabab e bakto monyi na tarompet genikah e kaeding reng oreng mate bekal e pao di epole kada ben beden selangkeng. Ben sampian sarang kaula sedaja bekal eo be'ah. Beden sebisa mate penikah, kodu egente beden setak bisa mate. Ben beden sedari dunia penikah, kodu egente beden sedari swarga. Mon beden sebisa mate, ampon egente beden setak bisa mate. Ben beden sedari dunia, ampon egente beden sedari swarga. Ebek to genika buru kalakon, ponapa se sebutaki dalam Alkitab. Patela epamusnah, kamenanganlah ikaole. Hei maut, edima kemenang nabok nah. Hei maut, edima sengak nabok nah. Sengak na maut paneka dosa. Ben dosa ajalana kilakona lebet hokoma agama. Nanging syukur ke Allah, salerena maringi sampian sarang kaulus deja kemenangan kala ben perantaraan Gusti Isa Almasih. Dadi tantaretan si kekasih, sampian kodu kuat sarang kokoh. Ngiring terus ala ko paku ongku ka agem pangeran sabab sampean ampun oning jak sedaja se alam pagi sampean ka agem pangeran peneka tadek separcomah.